Wa in dakhalat la ala ma'rifatin aw fasala bainaha wa bain ismiha fasilun wajaba ihmaluha wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabar wa wajaba takraruha nahu la zaidun fid dari wa la amrun wa la fid dari rajulun wa la imra'atun. Ah, dah selesai. Apabila la masuk kepada isim yang ma'rifah ataupun apabila dipisahkan antara isimnya la yang nakirah, ya, dengan la oleh pemisah. Saya ulangi, apabila la masuk kepada isimnya ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah, wajaba ihmaluha, wajib untuk la tidak diamalkan, diihmal. Wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabar, dan ketika itu wajib untuk merafakan apa yang datang setelah la sebagai mubtada dan khabarnya. Wa wajaba takraruha, dan ketika itu wajib pula untuk mengulang la-nya. Contohnya la zaidun fid dari wa la amrun, enggak boleh berhenti di la zaidun fid dari, enggak boleh. Wa la fid dari rajulun wa la imra'atun. Ya, diulang. Wa la imra'atun. Ya. Ya, sekarang dibaca, silakan syarahnya dari ini aja, dari wa in dakhalat ya. قال المصنف رحمه الله وإن دخلت على معرفة وعلى نكره ولكن فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب في صورتين إهمالها أما في الأول فلأنها لا تعمل في المعارف لأنها إنما وضعت على النكرة إنما وضعت على النكرة وأما الثاني فلزيادة ضعفها في العمل لما حصل من الفصل بينها وبين اسمها الذي حقها أن تركب معه ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر وتنوينه حيث قبل تنوين ووجب أيضا في حالتي التعريف والفصل تكرارها أي تكرار لا بأن يذكر معرفة أخرى أو نكرة أخرى معذوفة على الأولى بأن يكرر اللفظ الأول بعينه. أما وجوب التكرير في المعرفة فلكونه كالإيواد كما في التنكير في معنى نفي الآحاد من معنى نفي الآحاد لما في التنكير من إفادة التعدد ووجوبه في النكرة ووجوبه في النكرة ليكون مطابقا لما هو جواب له من قول السائل أفي الدار رجل أو امرأة نحو لا زيد في الدار لا عمر هذا مثال لتكريرها مع معرفة وإعراب لا نافية للجنس بطل عملها زيد مبتدأ وجملة في الدار في محل رفع خبر والواو حرف عطف لا نافية للجنس بطل عملها وأمر معطوف على ضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور الذي هو كائن أو مستقر وصوغ ذلك في رأي الجمهور فصل بلا وكيل مبتدا خلف خبره والكلام على هذا جملتان وعليه ابن سراج والفارسي وكيل معطوف على المبتدا وأفرد الخبر لأنه للأول فقط ودخل الثاني في معناه والكلام جملة واحدة وعليه سبويه وقوم وهذا الخلاف جار فيما وهذا خلاف جار فيما يشبهه المثال وزيد قائم وأخوك واختلف في نحوي والله ورسوله أحق أن يردوه أحق أن يردوه وزيد وعمر قائم هل حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه وعليه ابن أسفر أو عكسه وعليه ابن سرج أو مخير أو محير بين وجهين وعليه الفارسي والخبر الأول ودخل الثاني في معناه وعليه سبويه وأصحابه وهذا حيث لا قرينة وإلا عمل بها وإلا أمل بها نحو زيد وهند قائم زيد وهند قائمة فالخبر في هذا المثال للثاني بدليل تاء التأنيث وفي نحو زيد وهند قائم الخبر للأول لأنه مذكر ولا في الدار رجل ولا امرأة مثال لتقرارها مع النكرة ويراب كالإعراب المثال الذي قبله هذا وقد سبق الجواب عما جاء اسمها فيه معرفة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وقول أبي سفيان قبل إسلامه إن لنا العزة ولا عزة لكم وقولهم لا بصرة لكم وقول الشاعر لا هيثم الليلة للمطيء وإنه على التقدير مثل المضاف وإنه على تقدير مثل مضاف إلى المعرفة أي ولا مثل كسرى ولا مثل كسرى ولا مثل عزة ولا مثل بصرة ولا مثل هيثم الليلة للمطي يهدها وهو اسم لهذه مشهور وأما ولا سيما زيد لا سيما زيد فسيا بمعنى مثل اسم لا وإذا كانت ما زائدة فسيا لا تتعرف بالإضافة إلى زيد لأن مثل التي بمعناها لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام وبقية الكلام عليها يأتي في استثناء إن شاء الله تعالى في الاستثناء إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله وإذا دخلت لا على معرفة أو على نكرة ولكن فصل بينها وبين اسمها فاصل wajib fi suratain ihmaluha apabila la nafil jinsi masuk kepada isim yang ma'rifah atau masuk kepada isim yang nakirah hanya saja dipisahkan antara la dengan isim yang nakirah ini oleh pemisah maka pada dua gambaran ini gambaran yang pertama apa masuknya la kepada apa isim yang ma'rifah yang kedua masuknya la kepada isim yang nakiro yang dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah. Pada dua gambaran ini atau dua keadaan ini wajib ihmaluha wajib untuk mengihmal la tidak mengamalkan la. Amma fil awwali fa li'annaha la ta'malu fil ma'arif. Adapun alasan yang pertama kenapa tidak diamalkan yaitu ketika masuklah kepada isimnya ma'rifah. Li'annaha la ta'mal fil ma'arif. Karena la tidak bisa beramal pada isim-isim yang ma'arifah. Li'annaha innama wudi'at ala nakirat. karena tidak lain la itu diletakkan untuk isim-isim yang nakirah. Wa amma fi tsani fali ziyadati dha'fiha fil 'amali lima hasala min al fasl bainahu wa bain ismiha alladhi haqqu an turakab ma'ah. Adapun alasan yang kedua, ataupun alasan pada gambar yang kedua, yaitu li ziyadati dha'fiha fil 'amal, karena bertambah lemah amalannya la. Ya, la itu lemah amalannya, ditambah lagi ketika dipisahkan antara diri dan isimnya, maka tambah lemah lagi. Lima hasala min al-fasli bainaha wa bain ismiha, karena adanya pemisah yang memisahkan antara la dengan isimnya. Itu menambah kelemahan. Ya. Alladhi haqquha an turakkab ma'ah, yang mana haknya la nafiyah itu agar disusun, ditarkib dengan isimnya. Ya, ini dipisahkan, ya sudah, enggak mampu lagi dia beramal pada isimnya. Ketika dipisahkan oleh apa? Pemisah, meskipun isimnya nakirah. Wa wajib raf'u ma ba'daha 'ala annahu mubtada'un wa khabar, dan wajib untuk merafakkan apa yang setelah la ketika masuk kepada isim yang ma'rifah ataupun ketika masuk kepada isim yang nakirah ketika dipisahkan ya oleh pemisah, atas dasar yang setelahnya itu sebagai mubtada dan khabar. Wa tanwinuhu haitsu qabila tanwin, dan wajib ditanwin kalau isimnya menerima tanwin. Ya, kalau tidak menerima tanwin ya jangan ditanwin. Haitsu qabila tanwin, ketika isimnya menerima tanwin. Kalau isimnya mamnu' min ash-sharf ya tidak boleh ditanwin, ataupun isimnya beralif lam ya tidak boleh ditanwin. Wa wajaba aidan fi halatai at-ta'rifi wal fasli takraruha, dan juga wajib ketika isimnya dalam keadaan ma'rifah atau dipisahkan oleh pemisah. Ya, ini kewajiban-kewajibannya. Dihitung ada berapa? Ya. Dua ya. Baru dua ini. Yang pertama tadi kewajibannya, yang setelahnya dijadikan mubtada dan khabar. Kemudian kewajiban berikutnya, takraruha, untuk mengulang la. Ay takraru la bi an yuzkar ma'rifatun ukhra aw nakiratun ukhra. Yakni mengulanglah dengan disebutkan ma'rifah yang lain ataupun nakirah yang lain. Ya, sepertinya boleh dengan dua sisi ini, ma'tufatan dan ma'tufatun. Ya, kenapa? Karena di sini sahibu alhalnya nakiratun ukhra. Dia nakirah disifati gitu. Ya, sehingga dekat kepada yang ma'rifah. Jadi kita boleh jadikan ma'tufah sebagai hal. Ya, ataupun ma'tufatun sebagai sifat berikutnya. Ada pembahasannya itu. Ya, satu kalimat boleh dengan dua sisi irobnya, boleh hal, boleh sifat. Karena dia setengah ma'rifah, setengah nakirah gitu. Saya ulangi, yakni wajib diulang la'nya dengan disebutkan isim ma'rifah yang lain ataupun nakirah yang lain dalam keadaan diapofkan kepada yang pertama. Bi an yukharrar al-lafdhul awwal bi'ainihi, dengan diulang lafadz la' nafiyah yang pertama itu sendiri. Amma wujub takrir fil ma'rifah falikaunihi kal 'iwad kama fi tankiri min ma'na nafi al ahad lima fi takriri min ifadati ta'addudi, ya ta'addudi titik. Adapun wajibnya mengulang isim yang ma'rifah, karena pengulangan tersebut, isim yang diulang tersebut itu seperti 'iwad, pengganti. Ya, pengganti dari penafian jenis. Ya, asalnya kan lam maksudnya apa? Linafil jinsi kan. Ketika dimasuki ma'rifah tidak lagi menafikan jenis, digantikan itu dengan diulang isim ma'rifah ataupun isim nakirah yang lain. Kama fi tankir, sebagaimana pada isim yang nakirah. Ah, ini disebutkan iwabnya min. Ya. Kenapa wajib diulang pada isim yang ma'rifah? Karena isim yang ma'rifah yang diulang tersebut itu kedudukannya seperti iwab, pengganti. Sebagaimana pada yang nakirah. Iwab dari makna nafil ahad, menggantikan makna penafian ahad yang itu dihasilkan oleh la nafil jinsi ketika masuk kepada isim yang nakirah. Nah, ketika masuknya kepada yang ma'rifah, nafil ahadnya hilang. Maka digantikan dengan apa? Menyebutkan isim ma'rifah yang lainnya ataupun isim nakirah yang lainnya. Lima fi takriri min ifadati ta'addud. Karena pada pengulangan itu ada faedah makna yang berbilang. Kalau dikatakan la rajula fidar, di sini kan dinafikan ahad, satuan-satuan dari rajul. Ketika la al-Abbas, la al-Abbasu fidar, di sini kan penafiannya cuma satu, Abbas saja. Iya. Maka digantikan ya dengan disebutkan yang lainnya. Tidak ada Abbas, tidak ada Amr, tidak ada semuanya maksudnya. Ya. La al-Abbas wala Umar misalkan. Abbas enggak ada, Umar enggak ada, ini enggak ada semua gitu. Digantikan posisinya. Jadi seperti maknanya seperti tadi, la nafil jins jadinya. Nah tadi wa wujubuhu fi nakirah. Ya. Wa wujuh. Ini saya ulang ya tadi. Adapun kewajiban mengulang pada isim yang ma'rifah karena dia isim yang ma'rifah itu seperti iwab pengganti. Sebagaimana pada yang nakirah yaitu pengganti dari makna penafian satuan-satuan. Ya, yang telah hilang dengan sebab nakirah ini digantikan dengan diulangnya ma'rifah berikutnya. Ya. Kemudian wujubu fi nakirah. Adapun wajibnya mengulanglah pada isim yang nakirah liyakuna mutabiqan lima huwa jawabun lahu min qawli sa'idi afidari rajul afidari rajulun am imra'atun, yaitu agar mencocoki, agar dia mencocoki ma huwa jawabun lah, apa yang merupakan jawaban darinya, dari ucapan penanya. Ya, liyakuna mutabiqan lima huwa jawabun lah, ya, agar dia mencocoki pada apa yang dia merupakan jawabannya dari pertanyaan si penanya. Afid dari rojulun amimro'atun, apakah di rumah itu ada seorang laki-laki atau seorang wanita, maka jawabannya apa? Ya, la fid dari rojulun walamro'atun. Ya, kan pas gitu. Ya, ini juga sama, penafian semua enggak ada itu kan. Tidak ada seorang pun laki-laki, dia adalah seorang pun perempuan. Ya, jadi alasan kenapa wajib diulang pada yang nakirah yang dipisahkan oleh pemisah, ya, yaitu agar dia pas dijadikan sebagai jawaban dari pertanyaan afidari rajulun amimra'atun. Ya, maka jawabannya la fidari rajulun wala imra'atun. Di rumah itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya ternafikan. Ya. Kalau dikatakan la fidari rajulun, ya memungkinkan di sana rajulan, iya kan? Atau imra'atun. Tapi kalau illa imra'atun, berarti semuanya enggak ada itu. Kalau dikatakan la fidari rajulun, tidak ada di rumah itu seorang laki-laki, mungkin dua orang laki-laki, mungkin seorang wanita, iya kan? Tapi kalau dikatakan la fidari rajulun imra'atun, semuanya dinafikan itu. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, dua, tiga enggak ada. Jadi seperti nafil ahad gitu. Hmm. Jadi maknanya tetap ya penafian. Penafian ahad. Kemudian nah tadi nahu ya. Nahu la Zaidun fid dari wala Amrun. Tidak ada Zaid, tidak ada Amr di rumah itu. Tidak ada Zaid, tidak ada Amr. Ya. Hal fid dari Zaidun la Zaidun fid dari wala Amrun. Tidak ada Zaid, tidak ada Amr. Kosong rumahnya. Ya. Hadza mithalun li takrariha ma'al ma'rifah. Ini contoh dari diulangnya lah bersama isim yang ma'rifah. Wa i'rabu i'rabnya la nafiyatu lil jinsi batala 'amaluha. Zaidun mubtada'un wa jumlatu fid dar. Jumlah fid dar. Ya, la Zaidun fid dar, jumlah fid dar i'rabnya fi mahalli raf'in. Pada mahalnya rafa' khabarun, khabar. Wal wawu harfu 'athfin, sedangkan wawu harfu 'athfin. Wala nafiyatu lil jinsi dan la nafiyatu lil jinsi batala amaluha, yang batal amalannya, tidak beramal. Wa amrun dan amrun, wa amrun ma'tuf ala dhamiril mustatir fi muta'allaqi al-jari wal majrur. Dan amr itu diathafkan kepada dhamir mustatir yang ada pada tempat bergantungnya jar majrur. Iya. kita tahu bahwasanya kalau ada khobar yang berupa jar majrur maka dia muta'alliq dengan sesuatu kan? Apa mustaqir atau apa? Kain atau yang lainnya. Ya, yaitu yang muta'alliq itu namanya muta'alliqnya. Ya, tempat bergantungnya jar majrur, mustaqir ataupun kain itu namanya muta'alliqnya. Kalau jar majrur muta'alliqnya. Ya. Saya ulangi, amr itu diathafkan kepada dhamir mustatir yang ada pada muta'alliqnya al-jaru wal-majrur. Tempat bergantungnya jar-majrur. Yang itu mahdhuf. Takdirnya kain. Pada kain ada dhamir kan? Ah, kesitulah amr diathafkan. Bukannya pada Zaid ya. Tapi kepada dhamir yang ada pada apa? Yang mahdhuf. Pada dhamir yang ada pada muta'alliq yang mahdhuf. Takdirnya kain. Pada kain ada dhamir huwa. Ataupun mustaqir. Jadi amr ma'tufnya bukan kepada apa? Zaid, tapi kepada dhamir. Wa sawwaqa dzalika fi ra'yihi fi ra'yil jumhur fasluhu bila. Dan ini diperbolehkan karena dia dipisahkan oleh la menurut pendapat jumhur. Ataupun meskipun dipisahkan oleh la. Ya, meskipun dipisahkan oleh la menurut jumhur. Jadi seperti itu i'rabnya. I'rab yang pertama yaitu dengan anun i'rab amr itu apa ma'tuf 'ala dhamir mustatir fi muta'alliqi al jar wal majrur. Nah, i'rabnya kedua waqila tadi biasanya dilemahkan ya kalau qila. Mubtada'un, dia amr mubtada. Hudzifa khabaru, khabarnya dibuang. Wal kalamu 'ala hadza jumlatan. Atas dasar ini berarti kalamnya ada dua jumlah ya kan? Ya, masing Zaidun ada khabarnya, Amr pun ada khabarnya. Cuma untuk Amr di hadaf dibuang. Ya. Wa alaihi Ibnu Sarraj wal Farisi. Di atas pendapat ini Ibnu Sarraj dan Al-Farisi berpendapat, yaitu beliau berdua atau mereka berdua berpendapat bahwasanya pada contoh ini dan semisal contoh ini khabarnya isim yang datang setelah la yang kedua itu apa? Mahdhuf. Ya takdirnya fidali juga. Waqila berarti dua jumlah kan. Waqila kemudian pendapat yang ketiga. Waqila ma'tufun 'alal mubtada wa ufrida al-khabaru li'annahu lil-awwali faqat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya amr itu diathafkan kepada mubtada, kepada apa? Zaid. Kenapa Zaid dikatakan mubtada? Karena la-nya mulho. Iya kan? La-nya mulho tadi diamalkan. Ada yang mengatakan bahwasanya amr diathafkan kepada mubtada, itu kepada Zaid. Terus bagaimana? Khabarnya mufrad. Tadi takdirnya apa? Kain atau mustaqir, iya kan? Wa ufridal khabar li'annahu lil awal faqad. Dimufradkan khabarnya atau muta'alliqnya khabarnya karena khabar tersebut untuk yang pertama saja. Ya. Jadi fiddar yang dia muta'alliqnya mahdhuf itu kain atau mustaqir, sebagian mengatakan khabarnya adalah kain atau mustaqir sedangkan tidar hanya apa muta'alliq saja. Ya, al-muhim di situ khabarnya dijadikan mufrad hanya untuk Zaid. Ya, lebih jelasnya antum lihat muta'alliqnya takdirnya kain mustaqir bukan kainani. Ya, bukan mustaqirani. Wa dakhala tsani fi ma'na adapun yang kedua masuk kepada makna khobar yang pertama sudah terwakili gitu, iya, dengan khobar yang pertama tadi. Iya. Yang kedua masuk pada makna khobar yang pertama. Wal kalamu jumlah wahidah, dengan ini kalamnya hanya satu jumlah saja. Wa alaihi sibawaihi wa qaumun, di atas pendapat inilah sibawai dan satu kaum berpendapat, yaitu mengatakan bahwasanya amr itu ma'tuf ala mubtada ala Zaid, kemudian dijadikan khobarnya mufrad fiddar yang mana muta'alliqnya adalah apa? Kepada kain yang mufrad. Ya, karena itu khobar hanya untuk mubtada yang pertama. Adapun khobar yang ke ataupun adapun mubtada yang adapun benar amr, satu amr itu khobarnya sudah masuk ke mubtada yang pertama. Sudah terwakili gitu. Dengan khobar yang pertama, tidak perlu dikasih khobar, sudah terwakili dengan yang pertama. Wa hadzal khilaf jarin fi ma yushbihu al-mithal al-madhkura ka Zaidun qa'imun wa akhuka. Khilaf ini jarin dari apa? Kata isim apa ini? Jarin. Isim fa'il dari jara yajri jarin. Ya. Kalau jarun dari apa? Jarroya juru huruf jar. Ya, beda. Jarun. Bolla ya bilu bolun. Syafa ya syfi syafin. Jarin fi ma yushbihul mithal al-madhkur. Ini juga berlangsung khilaf ini pada yang mirip dengan contoh yang telah disebutkan. Apa contoh yang telah disebutkan? La zaidin fi dari wala amrun. Ini berlangsung padanya khilaf. Juga berlangsung pula khilaf pada yang semisal itu. Seperti contoh Zaidun qa'imun wa akhuka. Zaidun qa'imun wa akhuka. Zaid berdiri dan saudaramu juga. Ya, i'rabnya yang diperselisihkan. Kalau maknanya jelas. Iya kan? Saudaramu dan Zaid berdiri atau Zaid berdiri bersama saudaramu. Ya. Waktu lifa itu ada khilaf. Waktu lifa juga diperselisihkan pada contoh wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayurduh. Dan Allah juga rasulnya lebih berhak untuk di cari keridhaannya. Ya. Ataupun dibuat ridha. Wa Zaidun wa Amrun qa'imun. Ya. Zaidun Amrun qa'imun. Ini ada khilaf. Ya. Pada contoh tadi Zaidun qa'imun akhuka. Qa'imun itu khabarnya siapa gitu. Ya. Ataupun akhuka itu khabarnya mana? Mahdhuf atau sudah terwakili dengan khabarnya Zaid gitu. Ya, juga diperselisihkan pada contoh wallahu wa rasuluhu haqqu ayurbu dan Zaidun wa Amrun qa'im ini sama. Nah, khilafnya hal hadzal hudzif khabar al-awwal lidalalati tsani 'alaihi, apakah ya dibuang khabar yang pertama, khabarnya siapa pada sini? Allah ataupun afdhal jalal ataupun Zaid. Ada contoh Zaidun wa Amrun, ya. Apakah yang dibuang itu khabar dari mubtada yang pertama? Ataupun apakah yang dibuang itu adalah dari yang pertama karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Ya. Zaidun wa Amrun qa'imun. Jadi khabarnya Zaid mana dibuang? Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan khabarnya yang kedua. Ini dan. Keliru afan. Zaidun khabarnya apa? Mahdhuf. Iya, mahdhuf. Ya, sedangkan qa'imun khabarnya Amr. Kenapa dibuang yang pertama? Karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Jadi khabar dari yang pertama dari Zaid dibuang karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Zaidun wa Amrun qa'imun. Qa'imun di situ sebagai khabar bagi Amr. Adapun khabarnya Zaid itu mahdhuf dan sudah ditunjukkan oleh qa'im. Oh, Zaidun qa'im juga, cuma mahdhuf. Wa 'alaihi Ibnu 'Asfur. Ya, pada contoh tadi juga Allah Rasulullah ahaku an yurbu. Sebagian mengatakan ahaku khobar bagi apa? Rasul. Sedangkan khobar bagi lafzul jalal Allah mahluf. Ya, sama juga, sama takdirannya ahaku an yurbu. Wa alaihi Ibnu Usfur. Di atas pendapat inilah pendapatnya Ibnu Usfur. Mengatakan bahwasannya dijadikan yang setelahnya sebagai khobar bagi yang kedua. Yang pertamanya khabarnya mahdhuf. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Aw aksu atau sebaliknya. Ya, dijadikan sebagai khabar bagi yang pertama, yang keduanya khabarnya apa? Mahdhuf. Pada contoh Zaidun Amrun qa'im, qa'im sebagai khabar bagi Zaid. Amr khabarnya apa? Mahdhuf. Takdirnya qa'im juga. Ini pendapatnya Ibnu Sarraj. Aw mukhayyar atau boleh pilih. Bainal wajhaini. Di antara dua sisi ini boleh antum jadikan itu sebagai khabar bagi yang pertama atau yang kedua. Wa alaihi al-Farisi, di atas pendapat inilah al-Farisi berpendapat. Itu yang berapa? Tiga ya. Pendapat yang keempat, awil khabar lil awal, atau khabarnya untuk yang pertama. Ada contoh ayat tadi untuk lafzul jalal Allah, pada contoh Zaidun Amrun qa'im untuk Zaid. Wa dakhala tsani fi ma'na. Ya, ada pun yang kedua sudah masuk kepada makna khobar yang pertama, sudah tercukupi seperti tadi yang di awal tuh. Wa alaihi sibawai, ini pendapat sibawai dan para pengikutnya ataupun yang sependapat dengan beliau dari pengikutnya. Wa hadza haitsul sampai di sini sudah paham ini titik ini. Ada empat pendapat ya. Ada contoh tadi Zaidun wa Amrun qa'im. Kalau Zaidun qa'imun wa akhuk seperti tadi khilafnya. Seperti la Zaidun fidari wa la amrun. Gimana? Iya, khobar yang satu. Ya. Jadi sudah tercukupi dengan khobarnya yang pertama. Jadi jumlahnya satu jumlah. Ya. Hah? Ya tadi kita irob tadi mana kalimatnya? Zaidun wa Amrun qaimun. Zaidun mubtada marfu alamat rufi dhammah. Iya. Kemudian Amrun ma'tuf ala Zaid, ma'tuf ala marfu, marfu mithlu qaimun khabar li Zaid marfu alamat rufi apa? Dhamma dhahir ala akhirih. Iya. Nah itu, kalau Zaidun wa Amrun qaiman yang ada khilaf. Khabar bagi semuanya. Ini kita bahas ini. Ah, apa itu? Paham ya? Coba. Kemudian wa hadza haitsu la qarinata wa illa umila biha. Ini kalau tidak ada qarinah, indikasi yang menunjukkan bahwasanya khabar tersebut untuk yang pertama atau yang kedua. Ada ihtimal. Mungkin untuk yang pertama, mungkin untuk yang kedua. Wa illa umila biha, kalau di sana ada apa? Qarinah ya diamalkan itu qarinah. Kalau qarinah yang menunjukkan bahwasanya ini khabar untuk yang pertama itu pertama. Kalau khabar ini menunjukkan bahwa ini khabar yang kedua, maka digunakan untuk yang kedua. Ya. Contohnya Zaidun wa Hinun qaimatun. Ada qarinah enggak di sini? Ada, apa itu? Tak marbutoh. Mesti di sini qaimah adalah khabar bagi Hindun. Ini sudah kita amalkan. Qarinah ini Zaidun wa Hinun qaimatun. Zaidun mubtada marfu bil bita wa lam tarfi abba madhun al akhiri wa khabaru mahdhuf taqdiruhu qaim. Ya. Wa harwatin Hindun ya ma'tuf ala Zaid wa huwa mubtada aiban marfu alamat rafi adhamma dhahir ala akhiri qaima khabar juga fal khabaru fi hadzal mithali lisani bidalili taitanisi wa fi nahwi Zaidun wa Hinun qaimun al khabar lil awal. Pada contoh yang kedua ini mana tadi fal khabar, maka khabar pada contoh ini Zaidun wa Hinun qaima adalah untuk yang kedua. Jadi qa'imah adalah khabar untuk yang kedua itu Hind. Apa qarinahnya, apa dalilnya? Bidalili ta'itanis, karena ada dalil yang menunjukkan ya untuk siapa khabar, yaitu adanya ta'tanis. Wa fi nahwi, adapun pada contoh Zaidun wa Hindun qa'im, jelas ini juga khabar untuk yang pertama, itu untuk Zaid. Berarti khabarnya Hindun apa? Mahdhuf. Ya mahdhuf. Ya. Li'annahu mudzakkar, karena khabarnya qa'im mudzakkar. Ya, khabarnya mudzakkar. Wala fid dari rajulun wala imra'atun. Ya, kemudian wala fid dari rajulun wala imra'atun. Contoh yang ma'rifah yang berulang penyebutannya karena dipisahkan antara la dengan isim ya pemisah, itu khabar. Wala fid dari rajulun wala imra'atun. Enggak boleh berhenti wala fid dari la fid dari rajulun. Harus ulang. Ya, lam ra'atun wa lam ra'atun. Misalun li takrariha ma'an nakirah, ini contoh berulangnya la bersama yang nakirah. Wa i'rabuhu ka i'rabil misal alladhi qablah. Ini i'rabnya persis dengan i'rab yang sebelumnya. La Zaidun fid dari wa la Amrun. Ya. Hadha wa qad sabaqa al-jawabu amma ja'a ismuha fihi ma'rifatan ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza halaka kisra fala kisra ba'dah wa ka qawli Abi Sufyan qabla islamih inna lana al-uzza wa la'uzza lakum wa qawlihim la basrata lakum wa qawli sya'ir la haytham al-laylata lil-mati. Demikian. Dan sungguh telah lewat jawaban tentang apa yang datang dari isimnya la dalam keadaan ma'rifah kemudian diamalkan di situ la. Ya, telah datang jawaban tentang iskal di mana datang isim la dalam keadaan ma'rifah tapi diamalkan, yaitu pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'da." Kalau Kisra sudah hancur, maka setelah itu tidak ada Kisra yang lain. Ya. Kisra di sini masuknya kepada diamalkan dia. Maaf nih alafat muqaddar. Iya, fi mahali nasbin. Wa kaqali Abi Sufyan, dan juga seperti ucapannya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, innalana al-uzza wa la 'uzza lakum, kami memiliki uzza dan kalian tidak memiliki uzza. wa qawlihim, dan juga ucapan mereka, la basrata lakum, tidak ada basrah bagi kalian. Dan ucapannya penyair, la haythama al-laylata lil-mati, malam ini tidak ada haytham untuk tunggangan kita. Ya, sudah kita pernah sebutkan tentang haytham, seorang yang ahli di dalam apa, memacu untanya dengan al-hida, lantunan-lantunan. Ya, di sini ditakwil, takwilannya bisa ditakdirkan padanya mudhaf. La misla Kisra, la misla Uzza, ya, la misla, dan seterusnya. Misla sudah kita tahu bahwa saya misla ini meskipun didhafahkan kepada yang ma'rifah, tetap dia dalam kondisi nakirah, ya kan? Atau yang kedua, dengan ditakwil bahwasanya itu sebagai isim jenis, bukan alam. Kisra isim jenis. Adapun Kisra yang alam sudah mati, sudah binasa. Penerus-penerusnya enggak ada. Isim jenis, menakdirkan sebagai isim jenis. Kemudian wa innahu ala taqdiri mithlin mudhafin ilal ma'rifah, dan bahwasanya dia, contoh-contoh tadi dari datangnya isimnya la nafiyah dalam kondisi ma'rifah itu dengan menakdirkan mithl, yang mithl ini diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah. Ya, ini takdirnya wala mithla Kisra, wala mithla Uzza, wala mithla Basra, tetap kan nakirah. Wala mithla Haytham al-laylata lil-mati yahduha, yang dia Haytham membacakan lantunan-lantunan agak mirip dengan nyanyian. Wahuwa ismun lihadin masyur, dan Haytham adalah nama dari seorang yang pandai memacu untanya dengan lantunan tadi yang dia masyhur. Wa amma wala siyama, kemudian bagaimana dengan siyama? Situ juga sama, lanya nafil jinsi la siyama Zaidin. Ya, la siyama Zaidin, biasanya ini didatangkan yang mana faedahnya untuk apa? Menunjukkan bahwasanya apa yang setelah itu mufaddal. Ya, yufidu anna ma ba'daha mufaddal, memberikan faedah bahwasanya yang setelah la siyama itu mufaddal, diutamakan. Seperti uhibbu. Ayo, uhibbu apa misalkan? Pelajaran apa? Uhibbu as-sarf la siyama an-nahwa. Saya senang pelajaran surah, apalagi nahu. Lebih asyik misalkan. Itu mufaddal. Iya, dalam apa? Mahabbah. Uhibbu al-sarf la siyama an-nahwa. Iya. La siyama an-nahwi, keliru. La siyama an-nahwi. Ada nanti ada beberapa sisi irob. Di sini hanya disebutkan satu karena ada tempatnya sendiri. Wa amma wala siyama Zaidin, adapun contoh la siyama Zaidin, terlebih lagi Zaid ataupun apalagi Zaid, maka siya itu bermakna misal. Siya bimakna misal, ismu la, dia sebagai isimnya la. Wa idza kana ma Zaidah, yaitu apabila dianggap bahwasanya maknya Zaidah. Apabila maknya Zaidah, fa siya, berarti dia siya diidhafahkan kepada Zaid, maknya Zaidah. Makanya dibaca la siyama Zaidin, Zaidin mudhaf ilaih, siya mudhaf, maknya Zaidah saja. Fa siya, maka siya la tata'arraf bil idhafah, tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah kepada Zaid yang ma'rifah. Li'anna mithl allati bima'na la tata'arraf, karena mithl yang itu merupakan makna dari siya itu tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Kenapa? Litawahudiha fil ibham, karena dia tenggelam dalam keibhaman, keumuman yang sangat, sehingga tidak bisa menjadi khusus dengan idhafah. Wa baqiyatul kalam 'alaiha ya'ti fi al-istithna insyaallah ta'ala, dan sisa pembahasan tentang la siyama, karena siyama itu memiliki beberapa sisi i'rab, akan datang insyaallah pada bab istithna. Pada bab istithna. Sampai di sini ada iskal. Sudah dipahami? Ya, ada 4 bulan ya, sini lumayan. Ya, iya, ismu la nafil jin sifat ni alfat siya. Bahwa mudhaf ma Zaidah, Zaidin mudhafun ilai. Khabarnya ya, khabarnya la siyam itu mahdhuf, takdirnya kain atau maujud atau yang semisalnya. Ya, ini diantara tempat dibuangnya khobarnya lasia. ataupun di tempat di bawahnya khabarnya la nafilil jins, di antara setelah lasia. Hah? Ya tadi maknanya misal maknanya. Wallah alam, perlu dicek. Ya. Ya. Sia sepertinya. Oh iya. Itu jadi nanti insyaallah. Itu ada bisa dimusanakan itu musannya Siyan. Siyan. Isim dia isim. Coba antum cari nanti ya. Asal katanya dari apa? Ya. Sawah, ah itu. Mana ini sawah itu? Seperti itu. Dari sawah itu. Berarti dari mungkin sin, wau, dan ya cari coba. Sawah, sawiya. Ya. Sawah itu tidak bisa dimusanakan. Nah kalau kita ingin memusanakan sawah, pakainya siyan. Siyan, karena dia semakna dengan sawah. Sawah enggak bisa dimusanakan. Kalau kita ingin memusanakan sawah, pakai siyan. Yang mana tadi misal? Semisal ataupun sama. Faslun. Ya ini fasal. Berikutnya. Selesai berarti ya dengan ini. Pembahasan tentang apa? Nawasikh yang kedua. Setelah yang pertama. Inna wa akhwatuha. Kemudian kana. Wa akhwatuha. Iya. Sekarang masuk ke yang ketiga. Wonna wa akhwatuha. Belum habis tuh. Waktunya. Korenya belum siap. Ya, kita baca bersama. Kalau ada masukan yang keliru, ya silakan antum beri masukan. Faslun. Wa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabari. Fa tansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha wa hiya naw'an. Ini panjang, sudah wa hiya naw'annya nanti saja. Ini lebih panjang kayaknya daripada pembahasan sebelumnya. Ya, paling panjang ini. Paling panjang. Lumayan. Hasal. Adapun dhanna dan teman-temannya, maka dia dhanna dan teman-temannya masuk. Masuk setelah dipenuhi fa'ilnya, masuk kepada mubtada dan khabar. Jadi dhanna dan teman-temannya setelah dipenuhi fa'ilnya, dia masuk kepada mubtada dan khabar. Sama berarti dia amalannya yaitu dengan yang sebelumnya memansuhkan hukum mubtada dan khabar. Ya, di sini mungkin ada pertanyaan mengapa disebutkan. Iya, dhanna wa akhwatuha pada bab pada pembahasan apa? Marfu'atil asma, iya kan? Padahal di sini tidak ada yang marfu'. Ya, jawabannya adalah untuk menyempurnakan penyebutan nawasikh. Ya, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar. Wa illa ya. Fa innaha yansib al-maf'ulaini. Tansibu al-maf'ulaini. Fa tansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha. Masuk kepada apa yang aslinya mubtada dan khabar, kemudian menasabkan keduanya sebagai dua maf'ulnya. Faslun fil kalami ala nau'i thalith minan nawasikh wa huwa af'alul qulub wa ma ulhiqa biha mimma yasihu ja'lu maf'ulihi maf'ulaihi ba'da hadzihi mubtada'an wa khabara. Fasal tentang al kalam, pembahasan macam yang ketiga dari yang memansuhkan, yang menghapuskan hukum-hukum mubtada dan khabar, yaitu fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati, af'alul qulub. Ya, bukan af'alul jawarih, tapi af'alul qulub. Wa ma ulhiqa biha mimma yasih ja'lu maf'ulaihi ba'da hadzihi mubtada'an wa khabara. Dan apa yang dimulhakkan dengannya, berarti bukan af'alul qulub ya. Dia dimulhakkan dengan af'alul qulub. Bobitnya adalah mimma yasihu, dari apa-apa saja, dari fiil-fiil yang bisa dijadikan. Ya, kedua maf'ulnya setelah dibuang fiil tersebut menjadi mubtada'an khabar. Ya, ini rujuk sedikit ya. Apa saja yang dua maf'ulnya itu bisa dijadikan sebagai mubtada'an khabar ketika dibuang. Ya, fiil-fiil tersebut. Ketika dibuang amilnya jadi mubtada'an khabar gitu. Seperti dhanantu Zaidan aliman, dibuang dhanantunya jadi apa? Zaidun alimun. Ya, semisal ini juga dari fiil-fiil yang lain itu juga bisa digolongkan ke pembahasan ini. Saya ulang ya. Wa huwa af'alul qulub, yaitu fiil-fiil yang berkait dengan hati. Wa mulhiqu biha, dan yang dimulhakkan dengannya. Babitnya mimma yasih, dari fiil-fiil mana saja yang sah, yang benar untuk dijadikan dua maf'ulnya setelah dibuang fiil-fiil tersebut, untuk dijadikan maf'ulnya sebagai mubtada dan khabar. Apa i'rabnya mubtada dan khabaron? Maf'ul bi tsanin, dari ja'ala. Maf'ul bi pertamanya mana? Maf'ulaihi. Ya, dia mudhaf ilai tapi pada posisi maf'ul yang pertama. Wa amma dhanna wa akhwatuha al-amilatu 'amalaha fa innaha tadkhulu ba'da sifai ay akhdhi fa'ilaha 'ala al-mubtada'i wal khabari li bayani anna an-nisbata al-waqi'ati bainaha nashi'atun min al-'ilmi aw adh-dhanni fa innaka idha qulta zaidun qa'imun ihtamala an yakuna al-hukm minka an 'ilmin wa an yakuna 'an dhannin. Adapun dhanna dan teman-temannya, yaitu yang beramal seperti amalnya dhanna, maka itu semua masuk kepada ya, fa innaha tadkhul, maka dia masuk, yakni masuk setelah dipenuhi maksud dari istifa, setelah mengambil fa'ilnya, maka dia masuk kepada mubtada dan khabar. Ya, fi'il-fi'il tadi setelah mengambil fa'ilnya masuk kepada mubtada dan khabar. Apa fungsinya? Li bayani anna nisbatal waqi'ata bainahuma nasyi'atun minal ilmi aw idh-dhon. Untuk menjelaskan bahwasanya penyandaran an-nisbah al-waqi'ah, penyandaran yang terjadi antara khabar dan mubtada, penyandaran ini nasyi'ah minal ilmi, muncul dari pengetahuan, ayudhan ataupun dari dugaan. Pada contoh dhanantu ataupun alimtu zaidan qa'iman, saya meyakini atau mengetahui ya bahwasanya Zaid berdiri. Di sini ada penisbahan al-qiyam kepada siapa? Zaid. Dan penisbatan ini nasyi'ah minal ilmi, penisbatan ini muncul dari pengetahuan. Saya mengetahui atau saya meyakini bahwasanya Zaid berdiri. Di sini dinisbahkan berdiri kepada Zaid, dan penisbatan ini munculnya dari keyakinan. Dan perlu diketahui alima ada yang dia butuh kepada satu maf'ul, ada yang butuh kepada dua maf'ul. Yang butuh kepada dua maf'ul ya ini yang sedang kita bahas. Ada pun yang butuh kepada satu maf'ul, yaitu alima yang bermakna arofa, kenal. Alim tu Zaid, dan saya kenal Zaid. Ya sudah, satu maf'ul. Itu. Kalau alima bermakna yakin, maka dia butuh kepada dua maf'ul. Fa innaka idza qulta Zaidun qa'imun, sesungguhnya engkau apabila engkau mengatakan Zaidun qa'im, Zaid sedang berdiri. Ini ihtamal an yakuna al-hukmu minka an 'ilmin wa an yakuna 'an dhannin. Ini mungkin untuk penilaian ataupun penghukuman yang bersumber darimu itu dari ilmu, dari pengetahuan ataupun dari persangkaan saja. Zaidun qa'im, ini memungkinkan khabar ini muncul dari pengetahuanmu, keyakinanmu ataupun dari dugaanmu, ya kan? Zaidun qa'imun. Ihtamala, mungkin untuk hukum ini muncul darimu dari pengetahuan, keyakinan ataupun dari dugaan. Fa idza qulta, apabila engkau katakan alimtu Zaidan qa'iman, alimtu Zaidan qa'iman, ulima annahu an 'ilmin. Apabila engkau katakan alimtu Zaidan qa'iman, saya meyakini ya Zaid sedang berdiri. Ya. Maka diketahuilah bahwasanya hukum ataupun penilaian tersebut, penghukuman tersebut itu bersumber dari ilmu, keyakinan. Aw dhanantu Zaidan qa'iman, atau saya menduga kuat bahwasanya Zaid sedang berdiri. Ulima, diketahuilah dengan ini bahwasanya penilaianmu itu ya, bersumber dari dhon, dugaan kuat. Wa kadza sa'iru akhawati, demikian teman-temannya yang lain. Jadi sa'ir itu adalah sisanya, yang lainnya, baqi maknanya baqi. Bukan seluruh ya, kalau seluruh kurang pas. Karena ini sisanya alima atau sisa alima dan dhanna, berarti sisanya bukan seluruhnya. Baqi, kadza baqi akhwatiha, demikian sisa dari akhwat alima dan dhanna. Fatansibuhuma dhanna, fatansibuhuma dhanna wa akhwatuha ala annahuma maf'ulani laha. Ya. Maka dhanna dan teman-temannya menasabkan mubtada dan khabar atas dasar sebagai dua maf'ulnya. Qala Hudail, hadhihi al-af'alu kulluha ishtarakat fi annaha mawdu'atun li hukmi dhihni ala muta'alliq bi shay'in ala sifah. Falidhalika qtabat maf'ulaini wa hadha an-naw' laysa min al-marfu'at. Dikatakan oleh Hutail bahwa fi'il-fi'il ini seluruhnya, dhanna dan akhwatnya, itu sama, bersekutu dalam hal maudhu'ah li hukmi dhihn, diletakkan untuk penilaian benak, ya, penilaian yang ada dalam benak. Ala muta'alliq bi syai'in, atas muta'alliq, yaitu mubtada, bi syai'in, dengan khabarnya. Hukuman atau penilaian benak atas muta'alliq, yaitu maksudnya mubtada, maf'ul yang pertama, bisyai'in, dengan sesuatu, maksudnya khabarnya atau maf'ul yang kedua. Ala sifatin, di atas sifat tertentu, apakah di atas keyakinan ataupun dugaan. Ya, kalau dikatakan alimtu adzanantu zaidan qa'ima, mana muta'alliqnya di sini? Zaid. Ya, hukumnya dengan sesuatu di sini apa? Ya, qa'im, itu bisyai dengan bi, bisyai dengan satu hukum. Ya tadi, qa'im dan yang lainnya. Ala sifat, di atas sifat. Apa di sini sifatnya? Dhon atau ilm? Dhon. Ya, di atas dugaan. Oleh karenanya dia butuh kepada dua maf'ul. Butuh sesuatu yang dinilai atau yang dihukumi, butuh hukumnya, ya kan? Butuh yang dihukumi dan butuh hukumnya. Kalau pada contoh tadi, dhonantu zaidan qa'iman, mana yang dihukumi? Zaid. Hukumnya apa? Qiyam. Di atas sifat dhon. Walidzalika iqtabat maf'ulaini, oleh karenanya dia butuh kepada dua maf'ul, menuntut dua maf'ul macam ini, laisa minal marfu'at, ini macam atau macam ini tidak termasuk dari isim-isim yang marfu'. Kenapa disebutkan wa innama dzakara, tidak lain musannif menyebutkan tatsmiman, dalam rangka menyempurnakan aqsamin nawasikh, bagian-bagian dari nawasikh terhadap hukum mubtada dan khabar, itu tujuannya. Dan ini juga disebutkan dalam apa? Asalnya ya, mutamimahnya ya. Wahia ay af'alu hadzal bab naw'an, dan dia yakni fil bab ini, af'alul qulub dhanna wa akhwatuha, ada dua macam. Faqat saja. Fahasib maknanya. Bidkhali ra'yil hilmiyah, dengan menambahkan ya ra'yil ilmiyah, penglihatan dalam tidur. Jadi ra'yun pandangan, ada ra'yul basar pandangan mata, ada ra'yul hilmiyah seperti mimpi gitu. Ya. Qalu abghathu ahlam. Ya. Pandangan penglihatan dalam tidur, mimpi-mimpi itu juga dimasukkan pandangan mimpi. Juga sama butuh kepada dua maf'ul. Seperti apa? In ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Ini ra'yul apa? Hilmiyah, ya kan? Tapi mimpi Nabi adalah hak. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Waqad afada Ibnu Hisham wa ghairuhu anna ma yata'adda li tsnaini anwa'. Dan Ibnu Hisham dan juga selainnya dari ahli nahu memberikan faedah bahwasanya ma yata'adda li tsnaini anwa', fi'il-fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul ada beberapa macam. Fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul ada beberapa macam. Macam yang pertama, ma yata'adda ilayhima binafsih taratan wa la yata'adda ilayhima taratan ukhra. Kanaqasa wa zada yuqalu naqastu zaydan dinara wa zidtu zaydan dinara wa naqasa al-mal wa zada al-mal. Macam yang pertama dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul adalah apa yang dia muta'addi kepada dua maf'ul dengan sendirinya ada kalanya. Dan ada kalanya di saat yang lain dia tidak muta'addi kepada dua maf'ul. Jadi macam pertama ini dia terkadang butuh kepada dua maf'ul dengan sendirinya tanpa perantaran huruf jar. Terkadang dia tidak butuh kepada dua maf'ul, hanya butuh kepada fa'il saja. Contohnya naqasa. Bisa diterjemahkan berkurang, bisa diterjemahkan mengurangi. Zada juga demikian, bisa diterjemahkan apa? Menambahkan, bisa diterjemahkan apa? Bertambah. Yuqal dikatakan naqastu zaidan dinara, saya mengurangi satu dinar dari zaid. Ya. Atau dari zaid satu dinar. Di sini butuh kepada apa? Dua maf'ul. Binafsi tanpa perantaraan huruf jar. Wazidtu zaidan dinara, saya tambahkan zaid satu dinar. Di antaranya doa kita apa? Rabbi zidni ilman. Itu butuh dua maf'ul. Wanaqasal mal. Ah, ini yang lazimnya. Jadi kadang dia lazim. Naqasal mal, harta berkurang. Wazadal mal, dan harta bertambah. Nah, itu jenis yang atau macam yang pertama. Asani ma yata'adda ilaihi ma daiman, walakinnahu yasilu ilal maf'uli tsani taratan bi nafsihi wa taratan bi harfil jar. Ka amara واستغفر وزوج وسمى ودعا إذا كان بمعنى سمى وكال ووزن يقال أمرت أمرت زيدا الخير وبالخير واستغفرت الله ذنبا ومن ذنب وزوجت زيدا هندا وبهند وسميت الولد محمدا وبمحمد ودعوت الرجل زيدا وبزيد وكلت زيدا طعاما ولزيد طعاما ووزنت زيدا درهما ولزيد درهما Fazaidun fiha wal maf'ul tsani la al awal walidha nasal ma sudah panjang. Kemudian macam yang kedua dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul adalah ma yata'adda ilaihi madaiman, apa yang dia selalu butuh kepada dua maf'ul selalu. Walakinnahu yasilu ilal maf'uli tsani taratan bi nafsihi, hanya saja dia bisa sampai kepada maf'ul yang kedua ada kalanya dengan sendirinya tanpa butuh bantuan huruf jar. Dan pada kali yang lain, pada saat yang lain dia butuh kepada maf'ul yang keduanya dengan huruf jar. Seperti amara, istaghfara, zawaja, menikahkan, sama. Ya, da'a. Da'a juga apabila bermakna sama. Ya, apa sama? Menamai. Ya. Kala, mengilo. Wazana, menimbang. Yuqal dikatakan amartu zaidan al-khaira. Ah, ini. Amartu zaidan al-khaira, saya perintahkan Zaid kepada kebaikan. Di sini dia butuh kepada dua maf'ul sekaligus binafsi. Tapi terkadang dengan apa? Huruf jar. Amartu zaidan bil khairi, terkadang seperti itu. Juga istaghfar, istaghfartullah dzanban. Terkadang istaghfartullah min dzanbin. Zawajtu zaidan hindan, saya nikahkan Zaid dengan Hindun. Terkadang dikatakan wazawajtu zaidan bihindin. Gitu. Wasammaitul walada muhammadan, saya namai anak ini dengan Muhammad. Terkadang dikatakan di muhammadin. Sammaitul walada bi muhammadin. Wada'autul rajula zaidan, saya namai orang itu dengan Zaid. Saya sebut bisa juga ya. Saya sebut orang itu atau saya namai orang itu dengan Zaid. Terkadang bi zaidin. Ingat, da'a dengan makna sama. Ya. Wa kiltu zaidan fa'aman, saya mengilo untuk Zaid makanan. Terkadang kiltu li zaidin fa'aman. Ya, ah, ini nanti ada bahasanya nih. Ya. Kiltu zaidan fa'aman, terkadang kiltu apa? Li zaidin fa'aman. Jadi maf'ul keduanya li Zaid itu. Jadi yang benar maf'ul keduanya Zaid bukan fa'am. Ya. Aslinya kan saya mengilo makanan kan, bukan mengilo Zaid kan? Iya kan? Saya mengilo makanan untuk Zaid, bukan saya mengilo Zaid, kan? Sehingga Zaid sebagai maf'ul yang kedua. Ya mungkin juga mengilo Zaid, tapi beda, ya. Dikilo mungkin ya. Jadi berjual. Wazantu Zaidan dirhaman. Ya, saya menimbang satu dirham untuk Zaid. Ah, ataupun wali Zaidin. Jadikan Zaid sebagai maful yang kedua yang dimasuki oleh huruf jar. Ya. Fa Zaidun, nah ini faedahnya. Zaid fiha, Zaid pada contoh ini huwal maf'ul tsani, adalah maful yang kedua. Lal awwalu, bukan maful yang pertama. Walidza nasal mu'ribuna ala anna al-mahdhufa fi qouli ta'ala wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun huwal maf'ulul awwal. Oleh karenanya para ahli i'rab dengan tegas menyebutkan bahwasanya yang mahdhuf pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, di sini kala wazana butuh dua maf'ul, mereka sepakat bahwasanya yang dibuang dari kala itu adalah maf'ul yang pertama. Ya. Maf'ul yang pertama, bukan maf'ul yang kedua. Wa anna asla tarkib, dan bahwasanya asal susunannya wa idza kaluhum aw wazanuhum wa idza kalu ta'amalahum. Tuh. Yang dikilaukan makanan. Ya, bukan untuk mengilau manusia. Apabila mereka mengilau manusia, atau maksudnya mengilau makanan untuk manusia. Maksudnya apa? Menimbang makanan untuk manusia mereka. Ya. Di sini kan wawu fa'ilnya itu. Kembali kepada kaumnya siapa? Syu'aib, Nabi Syu'aib. Ya. Apabila kaumnya Nabi Syu'aib itu mengilau untuk manusia, maksudnya apa? Mengilau makanan untuk manusia, ya kan? Atau menimbang makanan untuk manusia yang bermuamalah dengannya. Wa idza kalu ta'amalahum, itu aslinya. Wa idza kalu ta'amalahum, apabila mereka kaumnya Nabi Syu'aib itu mengilau makan untuk mereka, orang-orang ataupun manusia yang bermuamalah dengannya dengan jual beli atau yang semisalnya. Ya, ataupun apa? Wazanu at-ta'ama lahum suma. Thumma tawassa. Kenapa bisa menjadi wa idza kaluhum? Ya. Prosesnya adalah thumma tawassa bihadzil jar. Kemudian berluas-luas mereka orang Arab dengan membuang huruf jar. Dibuang huruf jarnya yang masuk kepada hum, iya kan? Ya. Dibuang. Akhirnya wa idza kaluhum. Ya, dibuang. Akhirnya wa idza kalulahum. Ya, ta'amnya sudah dibuang, nafsu sudah diketahui, maklum yang dikilau makanan, sehingga maful yang pertama yang disebutkan, sehingga aslinya ketemui lahum, kemudian mereka berluas-luas dengan membuang lamnya wa idza kaluhum, aslinya wa idza kalu ta'ama lahum. Ya. Ini membantu ya, i'rab membantu terjemahannya. Kalau enggak antum terjemah wa idza kaluhum, apa terjemahannya sebelum antum tahu ini? Apabila mereka mengilau aja gitu ya. Hmm. Maksudnya apabila mereka mengilau makanan untuk manusia atau menimbang makanan untuk manusia ini. Asalis yang ketiga, ma yata'adda litsnaini wa awwaluha fa'il fil ma'na ka'ata wa kasa yuqalu a'taitu zaidan dirhaman wa kasatu zaidan thauban fal awwalu fihi ma akhidh wa labis fa huwa fa'il fil ma'na wa hadha an-naw' sama'i la yuqasu 'alayhi wa af'aluhu katsiratun wa qad jama'aha Isamuddin ila shay'ain qala wa arju an adbithuha fi risalatin mufradah. Kemudian macam yang ketiga dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul adalah apa yang dia muta'addi kepada dua maf'ul yang mana awalnya itu merupakan fa'il pada makna. Butuh kepada dua maf'ul yang mana maf'ul yang pertama itu secara makna fa'il. Apa fi'ilnya? Seperti apa? Memberi kasa, memberi pakaian, mengenakan pakaian. Yuqal dikatakan a'taitu zaidan dirhaman, saya memberikan kepada Zaid dirham. Kasautu zaidan sauban, saya mengenakan kepada Zaid pakaian. Di sini masuknya kepada dua maf'ul yang mana maf'ul yang pertama secara makna itu fa'il. Iya. Kenapa fal awal fihima, maf'ul yang pertama itu secara makna adalah akhir, sebagai orang yang mengambil dirham, iya kan? Apa itu zaidan dirhaman, saya beri kepada Zaid dirham. Siapa yang ambil dirham? Zaid, berarti dia secara makna fa'il. Ya, kasautu zaidan thauba, saya mengenakan. Iya. Untuk Zaid pakaian, siapa yang memakai pakaian? Zaid. Saya memberikan kepada Zaid pakaian mungkin, oke. Siapa yang menggunakan pakaian di sini? Zaid. Fa huwa fa'il fil ma'na, maka dia fa'il secara maknanya. Meskipun secara i'rab maf'ul. Wa hadza naw sama'i, macam yang ini, yang ketiga ini sama'i sifatnya. Hanya menukil dari orang Arab. La yuqasu 'alaihi, tidak boleh dikiaskan padanya. Ya, tidak boleh dikiaskan. Wa af'alu katsirah, dan fi'il-fi'ilnya banyak. Dan telah dikumpulkan oleh Isamuddin ila syai'ain. Maka jama'a Isamuddin ila syai'ain. Ya, dan ini fi'il-fi'il dikumpulkan oleh Isamuddin kepada dua bagian. Kata beliau, warju, saya berharap untuk saya bisa menulisnya dalam satu risalah yang khusus. Ya, wallah alam ditulis belum. Ar-rabi yang keempat, ma yata'addal itsnaini wa huma mubtada'an wa khabar fil asli wa huwa an-naw'an al-madhkurani fi kalamil musannif fi hadzal bab. Ah, ini. Kemudian yang keempat adalah apa yang dia muta'addi kepada dua maf'ul yang mana keduanya aslinya adalah mubtada dan khabar. Wa huwa an-naw'an al-madhkurani fi kalamil musannif fi hadzal bab. Dan itu ada dua macam yang disebutkan dalam ucapannya musannif di bab ini. Yang pertama af'alul qulub. Yang kedua af'alut tafsir. Iya kan? Cukup ya? Ya cukup insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan pada hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Ya, jadi waktunya hari besok mungkin banyak kosong ya. Saya juga izin besok gak bisa ngisi mutamimah, sehingga antum manfaatkan waktunya untuk membantu adik-adik kelas mentasmi tes tafid ya. Ya. Sehingga enggak tahu secara berdebat ditanyakan cepatan ya. Ya. Sebelmi enggak bisa ngisi. Lagi ada keperluan. Subhanallah wa bihamdika, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.